Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil-huda wa din-haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Qala Allah jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih menggerakkan hati dan pikiran kita untuk tetap terus berada di jalur yang benar, jalan yang lurus, jalan di dalam talabul ilmi syar'i. Alhamdulillah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memuji dan menyanjung yang telah memberikan segala-galanya, terutama kemudahan, sarana, prasarana dan fasilitas bagi kita untuk tetap terus bertafakuh, memperdalam pemahaman kita tentang agama yang diturunkan olehnya untuk khatamul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab kebahagiaan dan kesuksesan dunia maupun di akhirat kelak sangat terkait, bahkan terikat dengan semangat kita di dalam talabul ilmi syar'i. Ibadah yang Allah perintahkan atas kita, demikian juga agama dan risalah yang diutus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua akan terwujud dan terlaksana dengan baik dan benar apabila dikerjakan dan dilaksanakan di atas ilmu, ilmu yang bermanfaat tentunya. Sekali lagi, entah tidak bisa terbayangkan apabila keinginan dan semangat kita untuk talabul ilmi syar'i itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hati-hati kita, betapa gersang kehidupan ini tanpa semangat di dalam belajar, sangat kering hati dan jiwa kita tanpa ada tekad yang kuat untuk tetap terus menelaah ayat-ayatnya, hadis-hadis nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bimbingan dan nasihat para ulama yang datang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita mendapatkan anugerah dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesaat lagi insyaallah kita akan mendengar dan menyimak bersama nasihat dan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Fadilatul Ustaz Adnan hafizahullah ta'ala, yang telah berkenan untuk berkunjung, berziarah ke ma'had kita ini, ma'had Darussalam. Beliau adalah Ustaz Al-Fadhil yang berdakwah dan menyebarkan tauhid dan sunnah di Manado, daerah Sulawesi bagian utara. Tentu jarak yang amat jauh, entah bagi kita terbayang apakah tidak sampai ke sana nantinya. Akan tetapi malam hari ini beliau sampai dan hadir di tengah-tengah kita. Maka insya Allah malam hari ini tausiah dan nasihat akan kita simak dan kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan nantinya bermanfaat dan memberikan sebab datangnya berkah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Maka waktu, kesempatan dan tempat kami serahkan dan kami persilahkan kepada beliau حفظه الله تعالى خليفه الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Sangat mengembirakan tentunya bisa bertemu dengan ikhwana para saudara. Hafizakumullah. Tentunya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling tazawur, saling memberi nasihat, memberi faedah. Yang dimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajibat mahabbati lil mutazawirin hiya wal mutajalisin hiya wal mutabadilin hiya wal mutawazawirin fiha. Dan tentu ini adalah tentunya kesempatan yang bagus sekali untuk kita saling mengingatkan mungkin apa yang lupa, membetulkan apa yang salah. Allahul musta'an. Karena tentunya siapapun dan bagaimanapun dia akan lupa dan tersalah. Allahul musta'an. Tentunya di sini banyak asatidz, masya Allah, habibullah, yang senantiasa mengajar, senantiasa memberikan faedah. Di sini ada Ustaz Tar, Ustaz Aid, Ustaz banyak, masya Allah, kasarahumullah. Semoga Allah SWT memperbanyak mereka-mereka yang seperti ini, yang diharapkan tentunya bisa menggerakkan dakwah dan mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beranjak dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Firasan sahagafan sah." Kalau engkau diminta untuk memberi nasihat, maka silahkan menasihati. Juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihat." Agama ini adalah nasihat. Qulna liman qala lillahi wa rasulihi kitabihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. An-nus termasuk adalah wujud daripada ukhuwah. Selama orang masih mau menasihati dan menerima nasihat, menunjukkan bahwa di sana masih ada ukhuwah. Kalau tidak, maka ukhuwah sebenarnya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mau menasihati, berarti tidak ada yang mau menginginkan kebaikan. Dan kalau tidak ada lagi yang mau menerima nasihat, berarti tidak ada lagi yang mau kebaikan. Allah al-musta'an. Beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala pula, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." وَذِكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan memanggil kita, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Agar supaya kita berada di atas al-istislam lillahi bitauhid wa al-i'tiyad lahu bitta'ah. Al-bara'atu min asy-syirk wa ahlihi. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya tetap berada di atas jalan-Nya. الاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dan ada satu nikmat yang ada di belakangnya yang kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga nikmat ini. Nikmatul ukhuwah ba'da iman. Dan ukhuwah ini dibangun tentunya di atas iman. Karena selain ukhuwah yang dibangun di atas iman, maka ukhuwah itu hanya sebatas duniawi saja. Batas kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La ilaha illa huwa ma'idin ba'dhum li ba'dhin 'aduwwun lil muttaqin." Al-akhilla, orang yang saling mencintai, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, di hari kiamat kelak akan menjadi musuh. Saling mencaci, memaki, melaknat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhalat ummatun la'nat ukhtaha." Yang dulunya mereka mungkin saling menolong, saling membantu, saling membela antara satu dengan yang lainnya. Tapi di hari kiamat kelak mereka saling melaknat. Kalau persaudaraan yang mereka jalankan itu dibangun di atas selain daripada al-iman wa taqwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "La ilaha yawma idzin ba'dhum li ba'dhin 'aduwwun illal muttaqin." Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang tetap langgeng persahabatannya, ukhuwahnya sampai hari kiamat, sampai masuk mereka ke dalam surga. Wala haula wa la quwwata illa billah. Ini yang perlu kita jaga tentunya, ukhuwah, ukhuwah imaniyah. Dan inilah nikmat. Dan nikmat tentunya adalah sesuatu yang kita nantabi'u bihi wa nastalizu bihi. Kita bisa mengambil manfaat dan bisa kita berlezat-lezat dengannya. Itulah nikmat. Selamat. Perkara itu membawa kebaikan. Baik. Artinya, apa saja yang kelihatannya lezat dan mendatangkan manfaat, tapi kalau tidak mendatangkan kebaikan ukhrawiyah, maka itu adalah balik. Apa saja yang kita rasakan nikmatnya di dunia ini dan ternyata tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan diri dari akhirat, maka itu adalah balik. Malapetaka. Jadi termasuk diantaranya adalah persaudaraan yang dibangun di atas kebatilan atau hanya sekedar hubungan duniawi saja. Baik, maka sebenarnya itu bukan kenikmatan. Baik, sebenarnya bukan kenikmatan. Kenikmatan itu kalau mengantar kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ukhuwah ini adalah nikmat yang luar biasa besarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daa'a fala baina qulubikum." Nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingat kalian ketika kalian bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain. Ayat ini turunkan untuk Aus dan Khazraj yang dahulunya mereka saling memerangi antara satu dengan yang lain dalam tempo yang luar biasa lamanya. Dan yang lainnya tentu berkenaan dengan masalah ini. Baik, ukhuwah. Diingatkan Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum a'daa'a fa allaha baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Jadilah kalian dengan nikmatnya bersaudara. Baik. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Walaupun pada asalnya persaudaraan itu adalah kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya dalam masalah darah. Artinya seibu bapak atau seibu atau sebapak toh. Kemudian luas pada perkara-perkara yang lainnya dalam masalah keyakinan dan agama. Dan yang lain, orang bersaudara di atas sesuatu sehingga dianggap mereka adalah bersaudara. Maka orang-orang yang beriman dianggap bersaudara karena mereka seiman. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan mereka adalah orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi masalah tentunya di tengah-tengah mereka, maka mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki antara satu dengan yang lainnya. Karena bukan berarti kalau dia sudah beriman, sudah bertakwa, tidak ada lagi yang namanya sakit hati, tidak ada lagi yang namanya jengkel, tidak ada lagi yang namanya tidak cocok, tidak ada lagi yang namanya ada saja masalah-masalah yang ada yang terkadang memperkeruh persaudaraan, tidak sopi lagi, tidak jernih, persaudaraan sudah keruh, kabur, tidak jernih lagi, tidak nikmat lagi. Walaupun terkadang ya kawan, walaupun terkadang kita sudah baikan kembali setelah kita menjalani persengketaan dengan saudara kita, tetap tidak lagi sama seperti sedia kala sebelum terjadinya persengketaan dan seterusnya. Dan ini biasanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah melakukannya dan menjalannya. Sebelum dia ada masalah, masya Allah, persaudaraan luar biasa hebat. Baik. Bahkan orang bilang satu sikap rame-rame. Baik. Masalah muncul sikap-sikapan. Baik. Setelah itu damai kembali ulang. Tentunya tidak sama lagi dengan ketika awal pertama kali. Tergores, goresan-goresan tertentu. Yang inilah yang nantinya seandainya mereka masih tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencabutnya wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala suhbin mutahajjin. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ghil ini, rasa dengki, rasa tidak senang, rasa tidak cocok, rasa yakni sebelum mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang yang masuk ke dalam surga itu mutaqabilin, berhadap-hadapan. Karena orang yang saling membenci, saling membelakangi, sebagaimana kata Rasulullah SAW, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang masuk ke dalam surga bahwa mereka apa? Ala surrin mutaqabilin, di atas dipan-dipan. Mereka berhadap-hadapan. Tentang apa? Satu kalbu mereka. Wala haula wa la quwwata illa billah. Maka yang namanya ukhuwah, tentu fadilahnya ma'ruf banyak sekali, barakallahu fikum. Ukhuwah ini yani manfaatnya, faedahnya, fadilahnya luar biasa banyak. Baik. Banyak sekali manfaatnya. Fadilah. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Bagaimana dalam hadis yang kita katakan tadi, wajibat mahabbati. Kemudian di antaranya bahwa mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yudhilluhumullahu wa la yudhillu illa dhilluh." Para julani hamdalah itama alaihi wa barakatuh. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainal mutahabbuna jalani al-yawma udilluhum yawma la dhilla illa dhillu." Di mana orang-orang yang senantiasa saling mencintai karena aku? Pada hari ini aku naungi mereka, di mana hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita yang ukhuwah, kita pererat antara satu dengan yang lainnya, dan jangan membuat muskilah antara satu dengan yang khususnya para pelajar dan para duat tentunya. Para duat Mereka adalah orang-orang yang mestinya apa? Baik. Kata Rasulullah SAW, yassira wa la tu'assira wa ta'awana wa la takhtalifa. Ini khusus untuk para mubalig. Kata Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad. Baik. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala ke Yaman untuk berdakwah. Dinasihati agar supaya keduanya saling tolong-nolong, bantu-membantu, saling memudahkan dan jangan mempersulit. Para doa ilallah subhanahu wa ta'ala kalau mereka bersatu hati melangkah untuk menyongsong dan mengusung dakwah ini, maka insyaallah banyak yang bisa dilakukan. Kebalikannya, kalau tidak ada kesatuan hati untuk mengusahakan dakwah ini, tidak ada istilahnya rasa tanggung jawab terhadap dakwah ini, maka dakwah ini jalan di tempat kalau tidak mundur. Maka perlu tahu antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Dan khususnya untuk para bapak ini, dan semuanya kita semuanya para talabat ilmu. Sebagaimana kata Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala, ketika beliau dipuji-puji, la ya ikhwanana ana talib min talabat ilmu. Saya ini adalah murid, atau saya ini para penuntut ilmu, sama seperti kalian. Rahimahullah ta'ala. Salah satu nasihat yang paling saya ingat, khusus untuk para penuntut ilmu, kata beliau. Baik. Di antara syarat-syaratnya ketika beliau ditanya tentang apa saja yang perlu kita lakukan dalam menuntut ilmu. Yang pertama dan nomor wajib, setelah takwa Allah tentunya adalah bijana betul masyarakat. Jauhi muskilah dengan teman-teman. Kalau ada masalah dengan teman-teman, mungkin masalah apa saja. Akhirnya, tidak enak lagi belajar, tidak enak lagi menghafal, tidak enak lagi ini. Walhasil hakada ya kawan. Baik. Kemudian juga tentunya dari faedah dan keutamaan fadilah. Ini persaudaraan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi tempat dan kedudukan istimewa. Mereka memiliki dan duduk di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Yaqdumum al-anbiya wa syuhada, sampai para nabi ngiri dan para syuhada ngiri dengan kedudukan. Kemudian tentu kita pahami betul bahwa tidak semua orang bisa diajak berteman, berkawan. Karena tidak semua orang bisa diajak untuk berkawan, berteman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan tuntunan untuk kita berteman, bagaimana cara kita berteman dan berkawan, mencari teman ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almaru ala dini khalili falyanzur man yukhali. Setiap orang sesuai dengan agama saudaranya, agama kawannya, kebiasaannya, wataknya. Maka setiap orang hendaknya melihat dan memperhatikan siapa yang akan diajak berkawan. Dan kawan inilah yang bakal menentukan. Memang dikatakan majalah janah. Siapa yang diajak duduk bersama dengannya, maka dia akan sama seperti orang yang diajak duduk itu. Maka berkawan ini kata Rasulullah SAW, kalian berahukum man yukhali. Hendaknya setiap orang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia ajak berkawan. Tentunya tidak semua orang bisa diajak berkawan. Hakadah. Wala hawla wa quwwata illa billah. Dan memang Rasulullah SAW telah menggambarkan dengan indah, luar biasa, yang namanya berkawan ini. Kata Rasulullah SAW, sebuah hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala yang ma'ruf dalam hafalan antum insyaAllah. Hadis muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah SAW, mathal jalis salih wal jalis su'. Karena berkhir, kehamil misu wana berkhir. Fama hamil mis imma ayli yuhdiyaka wa imma antabta'aminhu wa imma antajidaminhu rihan tayyibah. Fana berkhir imma ayyahraka diyabak wa imma antajidaminhu rihan muntir. Berkariha. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang sangat-sangat indah. Dan memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak-banyak berikan perumpamaan agar supaya gampang dan mudah dipahami. Cuma dikatakan misal dia sedih makal dengan contoh biasa kita lebih paham dan lebih tahu apa yang diinginkan dalam pembicaraan dengan contoh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau banyak-banyak memberikan perumpamaan. Termasuk antaranya ini. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberikan perumpamaan dalam Al-Quran. Banyak memberikan perumpamaan dalam Al-Quran. Sehingga insya Allah dengan itu mudah untuk kita pahami dan mengerti apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang kita temani. Jadi saleh, yang teman kita temani duduk bercengkrama kesana kemari, kalau dia memang orang baik, kata Rasulullah SAW, imma ayyuhdiyaka, mungkin kau akan apa? Diberi cuma-cuma, minimal satu oleh, agaklah. Dari teman atau penjual wanginya memang penjual minyak wangi coba-coba promosi agaknya kasih satu oleh sedikit agaknya untuk kita rasakan wa'imma antam ta'aminhu apakah kita bisa membeli kalau kita mungkin sudah senang kita akan membeli dan minimalnya kita akan mendapatkan bau yang semerbak dari penjual minyak wangi. Insyaallah penjual minyak wangi haram-haram. Masih sedikit ya oleh dia sendiri ya kan. Ada lebih-lebih sini mau tumpah sini. Oleh di sini. Dia harum terus dia. Wala hawla illa billah. Adapun orang yang jelek. Untuk diajak bersahabat adalah. Perumpamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tukang las atau pandai besi yang biasa bikin pedang atau pisau atau ya peralatan-peralatan yang terbuat dari besi. Ini kan dipentungi, dibakar dipentungi hangat. Setelah dibakar dipentungi, dicelup di air hangat. Dari situ bau yang tidak enak. Debu yang berterbangan. Dari abu yang dipakai untuk membakar juga tidak mengenakan. Pokoknya tidak ada bau-bau wangi di sini. Plus orang yang bikin juga mungkin bau badannya karena keringetan. Dan bau besi itu juga kurang bagus untuk dihirup. Nama penjual minyak wangi, masya Allah. Perumpamaan yang sangat indah, barakallahu fiik. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalian berakhlakum menyukari dan setiap orang di antara kalian mencari hatta kita dalam ma'ahan kita cari ikhwana yang masya Allah mustabidin yang bisa kita ambil banyak dari yang manfaat amma kalau antum cari orang la'ab tak lama dia bakal jadi la'ab juga sama seperti dia. Sukanya main aja. Tak mau belajar, tak mau menghafal, tak mau ini, tak mau ini. Kalau kita melihat seorang anak yang masya Allah, dia dekat-dekat dengan yang lain, lebih pintar dari dia, insya Allah ada menuju khair. Kita mengharapkan dari dia. Ini yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani kita diperintahkan untuk bersahabat dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang baik. Maka diterangkan oleh para ulama kita lebih lanjut, orang yang baik ini yang bagaimana? Orang yang kata Rasulullah sama seperti penjual minyak wangi ini yang bagaimana? Tapi diterangkan oleh para ulama bahwa mereka itu adalah sahibu akal, orang yang berakal. Kemudian yang kedua, du khuluqin, berakhlak. Kemudian yang ketiga, saleh, ghairu fasik, dan bukan mubtadi'. Kemudian yang terakhir, bukan ashabu dunia, bukan sahibu dunia. Maka yang pertama ini, untuk kita jadikan sahabat, maka berhenti kita pilih orang yang berakal. Karena orang yang dungu tidak ada baiknya untuk berteman dengannya. Bahkan orang yang pintar bisa kembali menjadi dungu. Oke, dah. Bisa kembali menjadi dungu. Karena jangankan manusia ya Farna, jangankan manusia, binatang saja bisa memberikan pengaruh terhadap orang yang ada di dekat dengan dia. Sebenarnya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ma'ruf. Al-Hubbada wal-Ghidah fi ashabi al-Ibil wa-Sakinat wal-Qar fi ashabi Ghanam. Ikrah, congkak angkuh, ada biasanya pada orang-orang yang pemilik unta. Unta ya kawan, barakallahu'alaikum, kalau antum lihat dia jalan, tidak pernah dia merunduk ini. Kepalanya di atas perut, agar. Antum pernah lihat rombongan unta, tidak ada yang unta begini, agar. Cuma kambing, saya begini. Tidak ada kambing yang dongak kepalanya, agar. Berjalan juga tidak ada kambing yang dongak kepalanya. Coba perhatikan. Baik. Sampai sedemikian kata Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa yang namanya orang ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap yang lainnya. Maka jangan coba-coba dekat atau menemani orang-orang yang dungu untuk musahabah atau apa. Tapi kalau untuk mengajari lah, tidak apa-apa. Dan memang orang-orang dungu harus diajar. Tapi kalau untuk musahabah ke sana kemari atau apa macam-macam, jangan tertular kebiasaan-kebiasaan itu. Baik. Makanya ditulis oleh para ulama kita tentang Al-Hamqa wal-Mughaffali dengan apa? Dengan al-Azkiya, agar supaya kita jangan seperti orang bodoh dan dungu. Agar bersikap sama seperti orang bodoh dan dungu. Dan mestinya juga kita harus bersikap sama seperti orang-orang yang pintar, cerdas. Maka kita harus mencari orang yang berakal. Karena apa? Akalnya ini yang mengantar kepada kita untuk dia melakukan banyak kebaikan dunianya dan akhiratnya. Baik. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah orang yang bukhuluk. Baik. Harus kita menemani orang yang memiliki akhlak. Akhlak dengan makna yang luas, barakallahu fikum. Hakana? Baik. Akhlak, akhlak itu di sini, hakana? Dalam dada ini akhlak tempatnya. Baik. Adapun yang nampak di luar itu adalah biasnya. Akhlak tempatnya di dalam dada, barakallahu. Baik. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik. Akhlak dengan pengertian yang sangat luas. Sabarnya. Kemudian al-muwata. Kemudian al-helm. Kemudian al-mawadda, sifatul mahabbah dan seterusnya dari apa? Dari akhlak yang luar biasa, termasuk dengan ta'amul, dari akhlak-akhlak al-karimah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian tentunya yang ke yakni orang pelaku maksiat. Tidak boleh kita berkawan dengan dia karena dia telah melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedikit banyak bakal menjadi seperti dia. Kita menganggap remeh nantinya apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga akan melanggar sebagaimana saudara kita melanggar, atau bahkan kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saudara kita atau sahabat kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu mengikuti kebanyakan sahabatnya bagaimana, dia juga akan menjadi begitu. Baik. Demikian juga sahibul bid'ah. Baik, orang yang melakukan kebid'ahan ini yang paling lebih hebat untuk kita jauhi ketimbang orang pelaku maksiat biasa. Baik. Maka kita dapati nasihat-nasihat para ulama banyak sekali memperingatkan umat ini jangan sampai mereka duduk bermajlis dengan para ahli bidah. Ahli bidah atau para pelaku bidah yang biasa bicara tanpa dasar ilmu. Kalau apalagi kalau kita ini tidak belajar, maka gampang sekali termakan dengan apa ocehan mereka, kedunguan mereka. Sehingga ada orang, barakallahu fikum, dia mengatakan sebenarnya ada satu keyakinan yang dengan keyakinan dia ucapkan dengan keyakinan betul akan kebenaran yang dia lakukan, dia ucapkan ini. Ya, sebenarnya dia mengatakan sebenarnya ada satu keyakinannya. Khawatir kita sampaikan kepada anak-anak muda. Dia juga ya kelihatan kayak bijaksana. Sebenarnya kewajiban sholat itu tidak wajib kecuali kalau orang memiliki umur 40 tahun. Karena kewajiban sholat itu nanti diturunkan kepada beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun kata dia. Orang-orang dulu akan mengatakan, oh iya juga ya. Baik. Ya subhanallah. Baik. Ini jangan dikira remeh ucapan yang seperti ini. Kalau pas didengar oleh orang-orang yang memang malas melakukan sholat, no, malas. Ini menjadi pegangan dia. Baik. Saya kalau orang yang tahu sih tentang masalah agama ini, lah, Bapak Ibadah. Baik. Baru dia dengar apa? Dia dengar ucapan ini langsung teringat hadis Rasulullah SAW muru awladakum bisholat. Kita balagat satu. Wadribuhum alaiha idza balagha ashr. Sudah langsung ada. Ya. Obatnya. Tapi kalau tidak ada yang seperti ini langsung iya juga. Ini duduk-duduk bersama dengan orang ini, orang yang seperti ini, menjadikan kita dulu menjadi ahli bidah sama seperti mereka, atau membuat sakit hati. Karena kalau diajak bicara semakin ngawur. Wala haula wala quwwata. Kemudian yang kita tahu ucapan-ucapan orang lama banyak, barakallahu fikum, tentang menjauhi para albidah. Dan di antara mereka ucapannya la yusahiba ibni alfian saya obi hadal ma'ana, seandainya anakku ini berteman dengan orang yang banyak melakukan maksiat, kata tarik ini rampok dia, khairun min ayyusahibah abidin sahib bid'ah. Lebih aku senangi dia sunniyah takfir. Dia pelaku maksiat tapi sunni. Daripada yani ahli ibadah tapi juga pelaku bid'ah atau ahli bid'ah. Sampai di sini demikian. Ini banyak sekali ucapan-ucapan keras di antara para ulama kita tentang masalah ini. Intinya tidak boleh berteman dengan para pelaku bid'ah atau ahli bid'ah. Kemudian yang terakhir, sahibul dunia. Sahibul dunia, yakni yang kita temani ini adalah sahibul dunia. Baik. Segala sesuatunya diukur dengan dunia. Baik. Dan hati-hati terkadang juga mereka menampakkan kesalehan hanya sebab untuk memperlancar apa urusan dunianya. Menampakkan kesalehan untuk memperlancar urusan dunianya. Maka perlu untuk kita hati-hati dengan apa? Dengan sahih dunia. Karena bikin capek mereka. Mereka ini bikin capek kita dan terlepas dari mereka ini lebih baik. Sahih dunia kata, bukan orang saleh. Mereka sahih dunia. Ada pun orang saleh dan banyak hartanya dan kaya raya, kenapa? Untuk kita, apalagi kalau dia memiliki ilmu, untuk kita simpan ilmu. Dan kalau kita mendapatkan pemberian dari dia, masya Allah, khairun katsir. Dan ini susah dan jarang. Yani ustaznya kaya raya, kemudian ngasih ilmu juga ngasih nafkah, masya Allah. Mudah-mudahan banyak ya seperti ini. Dia juga ngasih makanan, dia juga ngasih ilmu. Jarang-jarang. Wala haula wala illa billah. Sehingga para ulama kita mengisahkan tentang seseorang yang keluar di antara para ulama, keluar bersama dengan murid-muridnya. Keluar untuk mengantar jenazah. Mereka melewati sekelompok anjing. Anjing ini dalam keadaan tidak ada makanan. Dan maka, masya Allah, mereka bermain. Lihat si anjing bermain, akhirnya. Jadi sambil gulat-gulatan, kejar-kejaran. Ini ada menunjukkan tentang kegembiraan mereka. Berangkat. Sambil mengingatkan ini, masya Allah, ini anjing. Betapa bagusnya akhlak di antara mereka. Begitu mereka pulang dari mana? Dari mengubur jenazah. Ternyata di tempat anjing tadi sudah ada jiba. Sudah ada apa? Bangkai yang dibuang oleh orang. Ternyata anjing yang tadi akur-akur. Sudah saling menggigit antara satu dengan yang lainnya. Saling mencakar antara satu dengan yang lainnya. Dan saling menggonggong antara satu dengan yang lainnya. Bahkan saling mengejar. Memperebutkan bangkai. Sehingga alim ini menoleh ke murid-muridnya. Sambil mengatakan. Tarikuna ya ashabana. Kata beliau, mata makana dunia fikum fa'antum ikhwah. Selama dunia tidak ada di tengah-tengah kalian, maka kalian masih bersaudara. Artinya, jangan persaudaraan kalian itu kalian bangun di atas masalah dunia. Kalau sudah ada di antara orang-orang ini sahih dunia, maka persaudaraan itu akan sebentar lagi pecah. Karena dia bahkan rela untuk mengorbankan agamanya hanya sebab untuk mempertahankan dunianya. Ingat ini. Rela mereka mengorbankan agamanya hanya sekedar untuk mempertahankan dunianya. Bahkan dia tanazul dari sekian banyak tanazul dia dari agamanya. Sehingga dia melanggarnya, dia harus dusta, dia harus berkhianat, dia harus ini, hanya sekedar untuk agamanya. Dan beliau mengatakan wama tawaqa'at dunya bainakum antum selapatnya. Kapan-kapan dunia itu sudah ada di tengah-tengah kalian, maka kalian akan saling memperebutkan apa? Memperebutkan dunia itu sebagaimana anjing-anjing ini memperebutkan bangkai. Saling mencakar, saling ini, saling itu antara mereka dan dunia. Jadi ketika belum ada dunia itu, dan masih sederhana semuanya, sekarang masih pokoknya itu sempat, masih jernih, masih ini. Tapi kalau ada kepentingan-kepentingan duniawi, dalam dakwah ini khususnya, maka sebentar lagi kalian akan melihat perpecahan. Kita berharap semuanya berlaku ikhlas. Yang mengajar dan yang diajar, yang mendakwah dan yang didakwahi, yang mengajak dan yang diajak, dan semuanya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, dan maksudnya semuanya merasa memiliki dakwah ini. Jadi dakwah ini adalah ajang untuk ta'awun, tolong menolong, ajang untuk ta'ahi, saling bersaudara di atasnya. Bukan ring tinju. Yang senantiasa saling menjatuhkan antara satu terhadap yang lainnya, mengalahkan satu terhadap yang lain. La ilaha illallah. Ini nasihat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat ini, nikmat kekuat yang dibangun di atas iman wa taqwa, albir wal khair, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya insyaallah persaudaraan ini langgeng sampai masuk ke dalam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Dan kepada majelis wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.